Baru saja tadi ketemu, baru 10 menit yang lalu. Langsung ku terima SMS-mu dan tertulis I love you. Baru baca SMS tadi, handphone pun langsung berbunyi. Terdengar suaramu lagi, kamu bilang kangen sekali. Sehari tak cukup. Masuk lagi, dan lagi kamu lagi. Kamu bilang mau datang lagi, kira-kira 10 menit lagi. Oh, sehari tak cukup. Ketemu lagi, pagi baru ketemu, sore mau ketemu.